gayamu di suatu pentas. Yakin diri dan senyum mempesona. Melangkah kaki dan kamera pun menyambut ramah. Dan kau pun menyambut.